mutiara kata, rangkaian rayuan cinta. Engkau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Setelah putih berbunga, kelopak mereka indah. Engkau meragu, engkau meragu, aduh Pak Mita. Setelah benih kau tanam dan kini bertunas sudah, engkau biarkan kering merana menambah cinta. Aib dan noda, duka bertindih derita, duhai nasib bunga. Masih ada sudah, engkau biar.